Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-23 dari pelajaran kita Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, demikian juga hidayah inayahnya. Demikian pula kita berharap Allah Subhanahu wa taala menghitung apa yang kita lakukan sebagai amalan soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pemberat mizan al-hasanah, pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga menjadi kemudahan bagi kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati 'inda rabbi hatta yus'al an arba. Senantiasa dua kaki anak Adam itu tidak bergerak nanti di hari kiamat di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya adalah tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umurnya tersebut. Sehingga mudah-mudahan waktu dan juga umur yang kita gunakan pada malam hari ini nanti mempermudah kita dalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita yang terakhir, kita masih membahas tentang al-af'al fi'il-fi'il. Fi'il terbagi menjadi tiga macam, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il apa? Fi'il amr. Al-fi'lul madhi ada yang maklum, ada yang majhul. Demikian pula fi'il mudhari ada yang maklum, ada pula yang majhul. Fi'il mudhari demikian pula ada yang maklum, ada yang majhul. Dikatakan fi'il maklum adalah fi'il yaitu kata kerja aktif. Sehingga dikatakan ketika diartikan menggunakan awalan me. Kataba menulis, syariba meminum dan seterusnya. Adapun fi'il yang majhul diartikan sebagai apa? Kata kerja apa? Pasif. Sehingga diawali dengan di. Kutiba ditulis, syuriba diminum. Ini berlaku pada fi'il mudhari pula. Yaktubu meminum, yuktabu diminum. Kemudian fi'il madhi yang kita pelajari di halaman ini, pada di kitab ini, demikian juga mudhari'nya adalah fi'il mudhari' yang sahihul akhir itu sulasi, yaitu fi'il yang jumlahnya itu tiga huruf. Dan nanti akan ada fi'il-fi'il yang lebih daripada tiga huruf. Cuman yang kita cukupkan adalah dengan yang ada di kitab, yaitu fi'il sulasi yang tiga huruf, yaitu kalau fi'il madhinya ini dengan tiga wazan, yaitu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Dengan tiga wazan saja, fa'ala, fa'ila dan fa'ula itu yang maklum. Ada berapa ti? Tiga. Yang maklum ada tiga, yaitu fa'ala, kemudian fa'ila dan fa'ula. Contoh fa'ala adalah apa? Kataba. Contoh fa'ila apa? Syariba. Contoh fa'ula apa kemarin? Do'ufa misalnya. Do'ufa. Tiga ini saja dengan wajan fa'ala, fa'ila dan fa'ula yang apa maklum. Adapun majhulnya dengan satu wajan yaitu apa? Fu'ila. Fu'ila. Apapun maklumnya fa'ala, fa'ila atau fa'ula, majhulnya adalah fu'ila. Yaitu di dhamma awalnya, di kasroh tengahnya, dan di fathah akhirnya, sehingga kata apa menjadi apa? Kutiba. Syariba menjadi apa? Syuriba. Ya kan? Do'ufa menjadi apa? Do'ifa atau du'ifa, dilemahkan. Du'ifa. Ini yang apa? Yang ma, yang madi. Maklumnya tiga wajan, majulnya cuma satu wajan. Kemudian yang mudorek juga tiga, yaitu yaf'alu, kemudian yaf'ilu, dan apa? Yaf ulu. Karena ini nanti akan berkaitan dengan apa? Al-af'alul khamsah. Yaf'alu contohnya yaktubu. Yaktubu, yaf'alu. Yaf'ilu menjadi apa? Yashribu. Bukan karena syariba yashrobu. Yajlisu contohnya. Yajlisu yaf'ilu. Yaf'ulu yad'ufu. Melemah. Ada berapa ti? Tiga. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Kemudian majulnya cuma satu, apa kemarin? Yuf'alu. Yuf'alu. Sehingga kalau yaktubu menjadi, menjadi apa? Yuktabu. Ya kan? Yaktubu menjadi yuktabu. Yajlisu menjadi yujlasu. Yad'ufu menjadi yud'afu. Yud'afu. Jadi baik itu madhi ataukah mudhari', majhulnya cuma satu wazan. Kalau madhi fu'alu, kalau mudhari' yuf'alu. Yuktabu, yujlasu, yud'afu. Ini ingat-ingatnya gampang. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. A'i'u. Ain fi'ilnya di fathah, kasroh, dan dhommah. Yaf'a, yaf'i, yaf, yaf'u. Paham? Arif? Paham gak? A'i'u. Tapi kalau majhulnya yuf'alu. Sehingga nanti tinggal ditambahkan kalau tasrif fi'il madi, apakah yaf'alu atau yaf'ilu ataukah yaf'ulu, sesuai dengan contoh yang ada pada halaman 18. Kebetulan di situ adalah apa, fa'ala yang madi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau kemudian syariba menjadi apa? Syariba, syariba, syaribu. Syaribat, syaribata, syaribna, dan seterusnya. Kalau fa'ula ya, apa? Do'ufa, do'ufa, do'ufu. Perhatikan ain fi'ilnya. Do'ufat, do'ufata, do'ufna. Do'ufta, do'uftuma, do'uftum. Do'ufti, do'iftuma, do'uftuna, do'uftu, do'ufna. Demikian juga kalau dimajulkan, tinggal antum ganti apa huruf awalnya dengan dhammah dan juga huruf akhirnya dengan dhammah. Sehingga kalau kata apa? Kutiba, kutiba, kutibu. Kutibat, kutibata, kutibna. Kutibti, kutibtuma, kutibtum. Kutibti, kutibtuma, kutibtuna. Kutibtu, kutibna. Kok menang gue? Mencerna ya. Tinggal nanti antum apa namanya coba tasrif fi'il madhi yang majhul itu tinggal antum ganti wajahnya fu'ila, yang kataba jadi kutiba, antum urutkan sampai 12 14. Demikian juga yang fi'il mudhari seperti itu. Kemudian kebetulan yang fi'il mudhari di situ adalah wajahnya yaf'ulu, bukan yaf'alu ataukah yaf'ilu. Jadi sebenarnya pada tamrin itu sudah disampaikan oleh apa muallif pada fi'il madhi, cuman satu wajan fa'ala saja. Pada halaman 18, pada tamrin sorif itu cuma satu wazan yaitu fa'ala. Kalau mau dilengkapi ada dua lagi yaitu fa'ula dan fa'ila, kan gitu. Ada berapa tadi? Tiga. Demikian juga yang mudhari itu kebetulan cuma diberi contoh adalah yaf'ulu. Masih ada dua yaitu apa? Yaf'alu dan yaf'ilu. Kemudian fi'il mudhari terbagi menjadi tiga. Kita merujah halaman yang ke-20. Kita lihat halaman yang ke-20. Al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari ada tiga macam. Dan tiga macam inilah nanti yang menjadi fi'il mudhari yang mu'rab. Fi'il mudhari yang mu'rab. Karena nanti ada fi'il mudhari itu yang mabni. Ada fi'il mudhari yang mabni nanti akan dibahas sebentar lagi. Fi'il mudhari yang pertama adalah sahihul akhir, yaitu fi'il mudhari yang tidak ada di akhirnya huruf ilah, wawu, ya, dan alif, dan juga bukan termasuk al-af'alul khamsah. Ini disebut dengan fi'il mudhari sahihul akhir. Dan yang kita tuliskan tiga wazan ini semua adalah fi'il mudhari sahihul akhir, baik yang yaf'alu, yaf'ilu ataukah yaf'ulu. Sehingga yaktubu itu wazannya yaf'ulu, yajlisu yaf'ilu, yakhruju yaf'ulu, yadkhulu yaf'ulu, yaqra'u yaf'alu. Lengkap. Ada berapa, Bang? Ada tiga. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Ada yaktubu yang yaf'ulu, yajlisu yang yaf'ilu, yakhruju yadkhulu yaf'ulu, yaqra'u yaf'alu. Lengkap kalau itu. Kemudian fi'il mudhari yang kedua adalah mu'tal akhir. Mu'tal akhir Itu fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf illah. Huruf illah ada tiga, waw, ya, dan alif. Waw, ya, dan alif itu fi'il mudhari mutal akhir. Sehingga diistilahkan kalau huruf akhirnya waw itu mu'tal wawu. Contohnya adalah yada'u, berdoa atau mengajak. Yagzu, apa namanya, berperang. Yang ya adalah yarmi, yazni, yarmi melempar, yazni berzina. Yang alif yardo, yanha, yardo ridho, yanha melarang. Sehingga kalau tidak ada titiknya pada mu'tal ya atau mu'tal alif, perhatikan, kalau sebelum huruf alif layinah itu di kasroh, maka mu'tal ya, seperti yarmi atau yazni. Sebelum alif layinah atau alif bingkong itu diharokati dengan kasroh, corek bawah, itu disebut dengan mu'tal apa? Mu'tal ya. Kalau sebelum alif layinah itu diberi huruf fathah, maka mu'tal apa? Mu'tal alif, seperti yardo, yanha. Paham ya? Alif layinah, alif yang bingkong itu. Yarmi. Nah ini. Ini namanya alif layinah. Atau alif bingkong atau apalah. Kalau ini diharokati kasroh, maka ini mu'tal, mu'tal apa? Mu'tal ya. Kalau yardo, sebelum alifnya diharokati fathah, berarti mu'tal apa? Mu'tal alif. Ini ada tiga macam mu'tal, yang ini nanti juga fi'il mudhari yang mu'rob. Kemudian macam fi'il yang berikutnya, macam fi'il mudhari yang berikutnya adalah al-af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Fi'il-fi'il yang lima. Dengan wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Anu berarti kan situ ain fiilnya semuanya di fathah. Semuanya di fathah. Ain fiilnya semuanya di fathah. Kebetulan itu yang diberikan contoh adalah yaf'alu. Tapi bisa dua lagi. Apa? Yaf'i dan yaf'u. Sebagaimana kita tuliskan di sini yaf'i dan yaf'u. Kebetulan yang situlah yaf'a, tapi masih ada dua lagi, yaitu apa? Yaf'u dan yaf'i, kan gitu. Adapun contohnya di situ yaktubani, itu bukan wazan yaf'alani, tapi apa? Yaf'ulani. Yaf'ulani, yaktubani. Berarti aslinya itu ada berapa? 5, 15. Yaf'alani, taf'alani. Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kemudian yaf'ulani, taf'alani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Kemudian ain-nya di kasroh, yaf'i lani taf'i lani yaf'i luna taf'i luna taf'i lina. Di sana ada definisi yang lain dari afal khamsah, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan domir musanna, domir jamak, dan domir mufrad muannas. Domir musanna maksudnya apa? Dua. Sehingga yaf'alan itu apa artinya? Dua orang yang sedang melakukan. Alif dan nun itu menunjukkan dua. Artinya mereka dua orang. Kalau membaca sedang membaca. Taf'alani kalian dua orang sedang membaca. Kemudian waw dan nun itu menunjukkan banyak muzakkar. Yaf'aluna mereka. Banyak orang laki-laki sedang baca. Taf'aluna kalian banyak orang sedang baca. Kemudian yang terakhir bersambung dengan dhamir mu'annas mufrad taf'alina. Engkau satu orang perempuan sedang membaca. Artinya yang penting antum hafalkan ini menjadi al-af'alul khamsah. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ngapalkannya gampang. Tinggal yang dua atas itu alif nun, ya dan ta, ya kan? Yaf'alani. Kemudian ta, taf'alani. Kemudian yang dua berikutnya ya dan ta juga. Ya kan? Cuman sambungannya waw dan nun. Yaf'a luna taf'a luna. Tinggal yang terakhir taf'a lina. Gampang nggih, Nanang. Tinggal ya, ya kan? Dengan apa? Ya dengan ta. Yaf'alani taf'alani. Kemudian disambungkan waw dan nun. Yaf'aluna taf'aluna. Terakhir taf'alina. Sudah hafal? Sudah. Kenapa? Yagzu berperang. Yagzu berperang. Kita coba tamrin latihan. Ij'al al-af'al al-khamsata min hadihil af'ali. Jadikan menjadi af'alul khamsah dari fi'il-fi'il berikut ini. Sehingga yang antum ingat alif nun, waw nun. Alif nun dua, ya dan ta awalnya. Waw dan nun juga dua, ya dan ta awalnya. Sehingga kalau yajlisu menjadi apa? Yajlisani yajli. Tajlisani yajlisuna. Tajlisuna tajlisina. Gampang kan? Itu kan memiliki pola yang sama, yaitu awalnya ya, ya dan ta. Kan gitu. Kemudian dua yang atas alif nun, dua yang bawah waw nun, yang terakhir ya dan nun. Taf'alina. Kita coba ke berikutnya, yasjudu menjadi apa? Yasjudani, tasjudani, yasjuduna, tasjuduna, tasjudina. Jadi yajlisu tadi wajahnya yaf'ilu, yasjudu wajahnya yaf'ulu. Demikian juga yadkhulu wajanullah yaf'ulu. Sehingga kalau yadkhulu menjadi af'al khamsah bagaimana? Yadkhulani tadkhulani yadkhuluna tadkhuluna tadkhulina. Tadkhulina. Dia satu orang perempuan masuk. Kemudian kalau yakhruju menjadi apa? Yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujuna, takhrujina. Kalau yarji'u berarti ini wajahnya adalah yaf'ilu. Sama seperti yajlisu. Menjadi apa kalau yarji'u? Yarji'ani, tarji'ani, yarji'una. Tarji'una, tarji'ina. Yasrobu menjadi apa? Yasrobani, tasrobani, yasrobuna, tasrobuna, tasrobina. Yang disebut dengan al-af'alul khomsah. Kalau fi'il mudhorinya itu fataha yaftahu, yaftahu menjadi apa? Yaftahani, tafhatani, yaftahuna, taftahuna, taftahina. Yasjudu, yasjudani, tasjudani, yasjuduna, tasjuduna, tasjudina. Nilainya semuanya 100. Dan dikiaskan silakan dengan fil-fil mudhari yang lainnya. Nah, tentu yang dengan wazan yaf'alu ataukah yaf'ilu ataukah yaf'ulu. Karena ini kita masih pada fil mudhari yang sulasi 3 huruf. Kita lanjutkan macam fi'il yang ketiga yaitu fi'lul amri. Dalam bahasa Indonesia adalah fi'il perintah. Fi'il apa? Perintah. Qala fi'lul amri huwa fi'lun dala ala talabi syai'in. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan atas permintaan sesuatu. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan atas talabu syai'in, permintaan sesuatu. Jadi menyuruh itu sama dengan meminta. Mislu contoh uktub, tulislah. Nanti akan ada tasrifannya. Siapa yang diperintah, berapa orang, laki atau perempuan, nanti akan ada tasrifnya. Iftah bu, bukalah. Iqra, bacalah. Ijlis, duduklah. Isrob, minumlah. Isrob, minumlah. Ini fi'il apa? Fi'il al-amr. Dan fi'il amr hukumnya adalah mabni. Tidak ada yang marfu, mansub atau majzum. Fi'il amr semuanya adalah nanti mabni. Kemudian juga fi'il madhi. Fi'il madhi, fi'il amr itu mabni. Tidak masuk pada pembahasan fi'il-fi'il yang mu'rab. Adapun fi'il mudhari ada yang ada yang apa mu'rab, ada yang mabni. Nanti akan ada pembahasannya. Fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Adapun fi'il madhi dan fi'il amr adalah apa? Mabni semuanya. Nanti kan ada. Nanti pada halaman ke-23. Tasrifu fi'lil amri, tasrif perubahan pada fi'il amr. Fi'il amr cuman ada untuk mukhatab. Mukhatab yaitu yang diajak berbicara. Dan ada yang untuk muzakar dan ada untuk yang mu'anas. Jadi yang perintah, diperintah itu ada yang muzakar, laki-laki, ada yang mu'anas, perempuan. Kita lihat tasrifnya uktub, uktuba, uktubu. Ini yang lil muzakkar. Uktub, tulislah olehmu, wahai satu orang laki-laki. Uktuba, tulislah olehmu dua orang. Begitu dua orang laki-laki ataukah dua orang perempuan atau dua orang laki-laki dan perempuan, yang penting dua. Uktuba. Uktubu, tulislah oleh kalian banyak orang tapi laki-laki. uktubu, tulislah. Jadi kalau kita mau mengatakan kepada banyak orang, suruh untuk duduk menjadi apa? Ijlisu. Nanti akan ada tamrinya. Kemudian yang mu'annas, uktubi. Uktubi, tulislah olehmu, wahai satu orang perempuan. Ya, antum kalau memerintahkan anak antum yang perempuan, suruh nulis uktubi. Ijlisi, ikro'i. Kalau untuk satu orang perempuan. Uktuba, tadi sudah untuk dua orang. Tulislah oleh kalian dua orang. Uktubna, tulislah oleh kalian banyak orang. Lagi apa perempuan? Perempuan. Uktubna lil mu'annas. Jadi tasrifil amr cuma ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mudzakkar 3, yang mu'annas 3 menjadi 6. Coba kita kerjakan tamrin latihan sorif. Tasriflah fi'il amr berikut ini. Yang pertama ijlis. Jadi apa? Ijlis. Ijlisa. Ijlisu. Ijlisi. Ijlisa. Ijlisna. Duduklah. Idhab. Idhab. Idhaba. Idhabu. Idhabi. Idhaba. Idhabna. Kemudian ukhruj menjadi apa? Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Apa ukhruj? Keluarlah. Is'al, is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna, is'alna. Ikra', ikra, ikra'a, ikra'u, ikra'i, ikra', ikra'na. Iftah, iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Idrib, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Isma', isma', isma'a, isma'u, isma'i, isma'a, isma'na. Ini tasrif daripada apa? Fi'il, fi'il amr. Kemudian jadi paham ya tentang fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan atas perintah. Sehingga dalam hadis apa? Ikra'u Al-Quran. Jadi bukan ikra' Quran atau ikra'a, tapi Rasul mengatakan ikra'u Al-Quran. Bacalah oleh kalian. Yaitu apa? Al-Quran. Idhab. Apa kata Allah? Idhab ila Fir'auna dan seterusnya. Karena Allah memerintahkan kepada siapa? Nabi Musa. Idhab. Pergilah kepada Fir'aun. Idrib. Dalam Al-Quran Allah mengatakan idrib bi'aso kal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, wahai Musa. Idrib bi'aso kal hajar. Ini penerapan-penerapan dalam Al-Quran. Isma' Rasul mengatakan apa? Isma' wa'ati', dengarkan apa perintah dari walul amr, wa'ati' dan ati', ta'atilah perintahnya, dengarkan dan juga ta'ati', isma' wa'ati'. Wa'in doroba dohrok wa'akhoda ma'alak, walaupun dipukul punggungmu dan juga diambil apa hartamu. Khulasatu aksamil fi'li, khulasah yaitu ringkasan macam-macam fi'il, madhi, mudhari' dan amr. Madhi jalasa, mudhari'nya yajlisu, amrnya apa? Ijlis. Kataba madi mudhari'nya yaktubu, amrnya apa? Uktub. Fataha madi mudhari'nya yaftahu, amrnya iftah. Syariba madi yashrabu mudhari', amrnya isrob. Hasiba menghitung, yahsibu dan juga isib. Sajada yasjudu usjud. Jadi jala saya jilisu ijlis, kata bayak tubu uktub, fataha yaftahu iftah, syariba yasrobu isrob, hasiba yahsibu isib, sajada yasjudu usjud. Tamrin latihan untuk dikerjakan di rumah. Yang nomor satu, udhkur al-madhiya wal-amro minal af'alil atiyah. Sebutkan fi'il madhi dan fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Jadi di situ ada fi'il mudhari', kita disuruh untuk membuat fi'il madhi dan fi'il amrnya. Yasma'u, yarkudu, dan seterusnya. Bisa nggih? Kemudian yang nomor dua, udhkur al-madhi wal mudhari' amnal af'al atiyah. Sebutkan madhi dan mudhari' dari fi'il-fi'il amr berikut ini. Sebutkan fi'il madhi dan fi'il mudhari' dari fi'il-fi'il berikut ini, yaitu fi'il amr. Jadi fi'il amr kemudian disuruh menyebutkan madinya apa, mudoreknya apa. Itu yang nomor dua. Kalau yang nomor satu disuruh menyebutkan madi dan amr nomor satu. Kita ulangi nomor satu, sebutkan, ukur, sebutkan al-madiya fi'il madi wal-amro dan fi'il amr minal af'alil atiyah dari fi'il-fi'il berikut ini. Jadi yang disebutkan situ adalah fi'il mudore. Kita diperintahkan untuk mencari madinya apa dan amrnya apa. Contoh yasma'u, madinya apa? Sami'a. Kemudian amrnya isma'. Kemudian yang nomor dua, kita diperintahkan untuk menyebutkan fi'il madinya dan juga mudhari'nya. Yang disebutkan di situ adalah fi'il-fi'il amr usjud. Jadi kita suruh menyebutkan madinya apa, misalnya sajada, ya kan, mudhari'nya yasjudu. Kemudian yang ketiga, mayyiz al-madhiya wal mudhari'a wal amra minal af'al atiyah. Bedakan mana madi, mana mudhari', dan mana amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Ini gampang, cuman menyebutkan yaftahu itu madi apa mudhari'. Jadi satu aja ya, jangan yaftahu ini madi, ini mudhari' atau amr. Ini kita suruh menentukan fi'il-fi'il yang disebutkan itu fi'il termasuk madi ataukah mudhari' ataukah amr. Kemudian perhatikan cara membuat fi'il amr dari fi'il madi ya, atau mudhari'. Adapun dari fi'il madi dijadikan sebagai mudhari', ini harus melihat kamus atau tanya atau hafal. Ya, kalau ada fi'il madi misalnya apa? Jalasa. Ini antum mau bikin yatlisu atau yatlasu atau yatlusu? jalasa, apakah yajlisu atau yajlasu atau yajlusu. Ini harus lihat kamus atau bertanya kepada yang tahu atau antum hafal. Karena ada tiga kemungkinan, jalasa itu bisa yajlasu, yajlisu atau yajlusu. Cuman kalau dia wajahnya aja ya, fa'ula, ini mesti mudhari'nya itu yaf'ulu, enggak ada yang lain. Enggak mungkin madinya fa'ula kemudian mudhari'nya yaf'ilu atau yaf'alu. Cuman yang ini ada tiga kemungkinan. Fa'ala bisa yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Ada tiga, paling cuma satu. Kalau fa'ila ini bisa cuma dua. Yaf'alu atau apa? Yaf'ilu atau yaf'ulu? Ada apa, Saadi? Apa? Hah? I. Yaf'ilu. Cuma dua ini. Kalau syariba jadi yasrobu atau yasribu. Fa'ila kemungkinan cuma dua. Ada berapa? Tiga tambah dua tambah satu ada enam. Intinya lihat kamus gitu aja. Ini kalau madi ke mudore. Kemudian kalau fi'il amr, kalau fi'il amr cara membuatnya kita bisa lihat dari mudore-nya. Kita kasih contoh. Yaktubu. Apa amarnya? Uktub. Mana yang sama? Huruf tengahnya, yaitu ain fiilnya. Yaf'ulu, uf'ul. Perhatikan ain fiilnya ini. Kalau ain fiilnya dhammah, maka ain fiil pada amarnya juga dhammah. Uf'ul, yaktubu, uktub. Yaf'ulu, uf'ul. Apalagi di situ. Yajlisu. Jadi apa? Ijlis. Dikasroh. Ini wajahnya yaf'ilu. Kemudian apa yang fathah fil amr? Iftah. Yaftahu. Jadi apa? Iftah. Yaf'alu, if'al. Gak paham apa gak jelas? Kenapa? Iya. Amr kalau yang seperti ini i semua. I semua. Ib'al, ijlis, iftah dan terusnya. Ini kan kalau dia apa namanya mufrad kan, uktub maksudnya depannya ya, menyesuaikan dengan ini apa ya, kalau ini kan uktub, kalau yafulu ini di dhommah, yang lainnya di kasrah. If al iblis iftah, kalau ain fiilnya dhommah maka awalnya di dhommah, uktub uf'ul. Kalau fathah dan kasrah maka alifnya di fathah, di kasrah semuanya, iblis iftah. Contohnya yakhruju menjadi ukhruj, bukan ikhruj tapi apa, ukhruj. Ukhruj cuman ini gak ditulis, cuman bacanya di dhommah ukhruj. Kalau ain fiilnya dhommah maka awalnya dhommah, kalau ain fiilnya kasrah atau fathah awalnya di kasrah. Kalau belum jelas insyaallah kita ulangi pada pertemuan yang berikutnya, karena mungkin suaranya tuh kurang jelas nih, kalah dengan air hujan. Tidak ada pertanyaan? Sama. Silakan dilihat dan direnungi mumpung masih hujan. Pahala itu kan sering jadi kepadan ya. Di kamus itu di kamus ya macam-macam. Tinggal nanti atau mencari. Maksudnya gimana? Pahalanya sendiri itu. Pangalan itu sering dari badan. Iya. Nah, kalau dia tasrifnya sendiri, yang punya pangalan itu apa? Pangalannya sendiri. Tasrifnya gimana maksudnya? Pahala, pahala, pahalu itu bukan? Ya. Itu kan fi'il madhi. Kalau fa'ila ya fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Fa'ula ya fa'ula, fa'ula, fa'ulu. Atau apa yang pangala itu melakukan ya maksudnya punya dia sendiri itu apa? Sebenarnya dia fi'il madhi, maksudnya tasrif gimana pelakunya. Karena nggak paham pertanyaannya. Kalau nggih. Nggih. Pangala. Iya. Ya banyak contohnya. Kataba, jalasa, doroba. Nah, tinggal nanti mudoreknya bisa tiga kemungkinan. Apakah yaf'ulu atau yaf'alu ataukah yaf'ilu. Nah, kalau mencari di kamus itu yang dicari adalah fi'il madinya. Antum mau cari di kamus yaftahu nggak ada. Yang ada adalah fataha. Yang ada adalah fataha. Sehingga nggak muncul yaftahu di kamus. Nggak muncul di kamus yaftahu. Yang muncul adalah fataha, itu fi'il madinya. Kemudian nanti mudareknya terkadang cuma kasih corak atas, bawah ataukah domah. Kemudian nanti bisa menentukan nanti amarnya. Kalau pahala itu memang di kamu juga bisa tiga itu. Iya. Bisa tiga. Pahala. Nanti di kamu kadang gini. Berarti kalau gini, yaf'alu. kataba yaktubu. Antum cari kataba di kamus begini. Ada harokatnya. Ada harokatnya. Kalau di kamus ada harokatnya. Tapi nanti kalau fa'ala kadang dikas mudhari'nya di fathah atau di dhamma atau di kasrah. Kalau di kamus seperti ini. Antum jangan khawatir, di sana ada harokatnya, sona'a ada harokatnya. Jadi kita enggak menentukan sendiri kalau di kamus. Kataba nanti ada harokatnya kataba. Jalasa ada harokatnya. Sehingga tidak salah jalisa atau jalusa. Bisa dilihat nanti di kamus yang punya kamus. Wallahu a'lam bishawab. Nanti yang mau lanjut bertanya sambil menunggu hujan, silakan kita tutup dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fiikum.